dia. Sekiranya ku ungkapkan saja, ku dapat jawaban darinya. Dapatkah aku memeluknya, menjadikan bintang di surga, memberikan warna yang bisa menjadikan indah. Aku tak mampu mengatakan, aku tak mampu untuk mengungkapkan, hingga sampai saat ini perasaanku tak bertindak. Ladies and gentlemen, please welcome Iski Ripoff Remix. Perasaanku telah tertinggal. Ladies and gentlemen, please welcome Iski Ripoff Remix. Perasaanku telah tertinggal.